Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk ke penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 87 dari surat Al-An'am juz yang ketujuh. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wastabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Ini masih berkaitan masalah apa? Penjelasan mengenai agama Ibrahim alaihissalam, yaitu millah Ibrahim, agama Islam, agama tauhid. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau aja diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Karena agama Ibrahim adalah agama tauhid, mengesakan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Disebutkan di sini, dan kami juga telah memberikan taufik kepada jalannya benar bapak-bapak mereka dan keturunan-keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, kemudian kami pilih mereka serta kami berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Nah, maksudnya apa? Mereka-mereka di sini sebagaimana kita lewati kemarin, mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ishaq, Ya'qub, Sulaiman, Dawud, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, kemudian apa? Al-Yasa'a, Yunus, Walut. Itu semuanya apa? Diberikan hidayah, diberikan petunjuk untuk menempuh jalan yang benar. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah. Perhatikan kitabnya. Wa kadzalika waffaqna lil-haqqi man syi'na hidayatahu min abai haula wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim. Seperti itu pula kami berikan taufik untuk berada di atas kebenaran dari kalangan siapa yang kami kehendaki hidayahnya, baik dari bapak-bapak mereka ataupun keturunan-keturunan mereka ataupun saudara-saudara mereka. Wa akhtarnahum lidinina wa iblaghi risalatina ila man arsalnahum ilaihim. Masyaallah. Kemudian kami pilih mereka untuk agama kami, agama Islam maksudnya, dan untuk menyampaikan risalah kami kepada orang yang kami telah mengutus mereka kepada kaumnya. Wa arsyadnahum ila tariqin sahih, dan kami telah bimbing mereka kepada jalan yang benar. La'iwaja fih, tidak ada kebengkokan di dalamnya, jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan apa? Tauhid. Wa huwa tauhidullah ta'ala wa tanzihu 'ani syirki. Masyaallah. Jalan yang lurus yang tidak ada kebengkokan adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dan mensucikan Allah Ta'ala dari kesyirikan. Itulah jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus yaitu jalan tauhid dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari kesyirikan. Mensekutukan Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Kemudian ayat selanjutnya, perhatikan. Dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraqu la habita anhum ma kanu ya'malun. Ancaman kepada segenap para nabi. Ancaman kepada segenap para nabi. Yang demikian tadi adalah petunjuk Allah, yang Allah Ta'ala berikan hidayah dengannya siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Tidak semuanya, Jadi termasuk hikmah Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka adalah adanya orang yang beriman, adanya orang kafir. Hikmah Allah Ta'ala merintahkan orang-orang atau jin dan manusia untuk beribadah, hikmahnya ada yang beribadah, ada yang tidak. Paham ya? Di sini disebutkan kami berikan hidayah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah yang kami kehendaki. Jadi hidayah taufik tergantung dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia hanya bisa mengharapkan dan juga mengarahkan, membimbing agar mendapatkan hidayah taufik tersebut. Tapi untuk terwujudkan dan mendapatkan hidayah tadi tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang sangat nyata dan jelas sering terulang-ulang, bagaimana kisahnya Rasulullah dengan pamannya Abu Talib. Pamannya luar biasa cintanya, sayangnya kepada Rasulullah. Ketika beliau alaihissalatu wassalam usia 12 tahun sudah diajak dagang ke Syam, bayangkan. Cintanya luar biasa, penjagaannya kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata hidayah taufik hanya Allah Ta'ala yang miliki. Begitu di akhir hayatnya Rasulullah datang mentalkin pamannya. Wahai pamanku, ya'am qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka bihanallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, yang kalimat tersebut nanti akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah Ta'ala. Tapi tetap gak mau, tetap enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di antara sebabnya, teman duduknya Abu Talib itu orang-orang jahat, orang-orang jelek, orang-orang musyrikin yang suka apa, memasuki pemikiran-pemikiran kesyirikan. Hingga di akhir hayatnya ini ditalkin oleh Rasulullah SAW, Abu Talib pun apa, justru cenderung mengikuti ucapan dua temannya. Siapa dua temannya ini yang bisik-bisikin mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah? Dua orang ini siapa dan siapa? Antum? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ayo ahsan. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua-duanya orang jahat. Bisik-bisikin. Ketika Rasulullah mentalkin, malah orang dua orang yang mengatakan, "Kamu benci boh dengan agamanya Abdul Muthalib?" Apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Langsung apa fa'aba ayyakula la ilaha illallah fama ta'ala millati Abdul Muthalib. Pamannya pun Abu Talib itu enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Bayangkan, hidayah taufik tangan Allah Ta'ala. Sampai detik-detik akhir pun, detik-detik terakhir ditalkin pun tidak bisa juga. Oleh karena itu Allah turunkan turunkan ayatnya berkaitan masalah hidayah tersebut. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Akan tetapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah lebih tahu tentang siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Nah, bimbingan, arahan, motivasi, dorongan, itu semuanya kita bisa curahkan. Karena itu hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad, bimbing, ngarah, mengarahkan, mengatur itu bisa. Tapi untuk orang menerima bimbingan kita, orang menerima aturan kita, orang menerima ajaran kita, ajaran Al-Qur'an Sunnah, itu belum tentu langsung menerima. Faham ya? Karena itu nanti masuknya dalam hidayah taufik. Hidayah apa? Taufik. Kalau bimbing, bisa aja bimbing. Oleh karena itu Allah Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an Karim, lasta 'alaihim bimusaytir, kamu enggak bisa menguasai hati mereka. Kemudian Allah Ta'ala katakan juga laisa 'alaikum, laisa 'alaika hudahum. Laisa 'alaika hudahum. Bukan di tanganmu hidayah mereka. Paham ya? Nah, tapi urusan kita hanya menyampaikan sebagaimana para nabi dan rasul menyampaikan. Mereka menyampaikan dakwah, menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Tapi untuk menguasai hati orang-orang yang dakwahi enggak bisa. Paham ya? Tapi terus nah berupaya mendoakan, berupaya mendakwahi, semoga mereka-mereka yang didakwahi tersebut Allah Ta'ala lapangkan dadanya dan juga nah menerima hidayah tersebut, nah hidayah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi Ancamannya apa di sini ancamannya? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka para nabi, rasul, nabi dan rasul berbuat kesyirikan, akan hancur amalan yang mereka kerjakan. Bayangkan. Ancamannya bukan orang-orang di bawah mereka, nabi dan rasul pun kalau berbuat kesyirikan, ancamannya apa? Lahabita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya akan hancur semua yang mereka lakukan, semua yang mereka amalkan, semua yang mereka kerjakan, hancur amalannya. Ini nabi dan rasul. Apalagi kita yang di bawah mereka, di bawah generasi para atba'ut tabi'in. Ini nabi dan rasul, ancamannya sudah kayak gini. Kalau berbuat syirik, hancur amalannya. Apalagi orang-orang yang di bawah mereka, di bawah para nabi, para sahabat misalkan, atau para tabi'in, atau para atba'ut tabi'in, atau kita yang jauh dari zamannya atba'ut tabi'in. Ya enggak? Hati-hati, kesyirikan sangat berbahaya sekali. Yang besarnya juga bahaya, yang kecilnya juga tidak kalah bahayanya. Faham ya? Kalau yang besar menghancurkan semua amalan, hancur, lebur, enggak bermanfaat sama sekali. Itu kalau syirik akbar. Ketika di akhirat nanti disodorkan amalan-amalan, ditunjukkan amalan-amalan di hadapan orang yang berbuat syirik akbar tadi, dipermisalkan bagaikan apa? Debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Para ulama menjelaskan bagaimana debu yang berterbangan, apakah yang di luar? Bukan. Ketika antum berada di suatu ruangan, kemudian ada semacam lubang-lubang dan terkena sinar matahari. Antum lihat enggak semacam debu yang berterbangan kecil itu? Kena sinar matahari. Nah, itu sangat tidak bermanfaat sama sekali. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami pertunjukkan, kami perlihatkan amalan-amalan yang dulu mereka amalkan di dunia, kemudian kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Itu syirik akbar. Kalau syirik asghar bagaimana? Syirik asghar menghancurkan amalan yang terkena syirik tersebut. Apa contohnya syirik asghar? Beramal karena riya. Beramal biar dipuji. Beramal biar disanjung oleh orang, biar dilihat oleh manusia. Nah, itu namanya riya. Bersedekah biar disanjung. Beribadah biar dilihat, masya Allah sepulan ibadahnya rajinnya. Hati-hati. Amalan riya itulah yang Rasulullah pernah sempat beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Faqala ar-riya. Artinya apa? Perkara yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Kemudian ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Riya. An ya'mal ar-rajulu amalan min ajli an yanzura ilaihi an-nas. An ya'mal ar-rajulu amalan min ajli an yanzura ilaihi an-nas. Seseorang mengamalkan suatu amalan dalam rangka agar dilihat oleh manusia. Faham ya? Jadi disebutkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatullah alaih, terkadang dua orang sama-sama melakukan amalan yang sama. Perhatikan ya. Dua orang sama-sama melakukan amalan yang sama, dua orang tersebut. Tapi dua orang ini ternyata beda hasilnya. Dengan apa? Perbedaannya itu dibandingkan apa? Langit dan bumi, bayangkan. Yang satunya beramal salat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya juga salat tapi karena manusia. Paham ya? Sama-sama salatnya kan, tapi hasilnya berbeda. Yang ini diterima, yang beramal karena Allah, yang satunya rusak, hancur, ditolak amalannya karena beramal biar dilihat oleh manusia. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna sabahumullah. Dzalikal huda huwa taufiqullah. Petunjuk tersebut adalah taufik dari Allah. Alladzi yuwaffiq bihi man yasha'u min 'ibadihi. Yang diberikan taufik dengannya orang yang Allah telah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Walau anna haulail anbiya asyraku billah ala sabil fard wa takdir. Penting ini ya. Kalau seandainya mereka para nabi, taruhlah mereka ditakdirkan berbuat kesyirikan, niscaya la batula amalum, batal amalan mereka, hancur amalan mereka. Li'anna Allah ta'ala la yakbal ma'asyirki amala, dikarenakan Allah ta'ala tidak menerima amalan sedikit pun bersamaan diiringi dengan apa? Kesyirikan. Bahkan orang yang berbuat kesyirikan dan sekutunya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ana aghna syuraka 'an syirki." Ana aghna syuraka 'an syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkahu. Apa artinya? Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan persekutuan. Enggak butuh dengan sekutu-sekutu. Enggak butuh dengan perkara yang dijuangkan di situ. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, kemudian apa? Na'am barakallahu fikum, dia berbuat syirik di dalamnya bersamaku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ditinggalkan dua-duanya. Orang yang terima persekutuan tadi itu, sekutu-sekutu, ditolak semuanya. Berarti apa? Enggak ada nilainya. Itulah amalan yang dilingkupi dengan apa? Kesyirikan wal'ayyadubillah. Na'am. Kita lihat lagi ayat yang ke-89. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha ulai faqad wakkalna biha qauma laysu biha bikafirin. Mereka-mereka adalah orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, itu para nabi maksudnya, wal hukmah, ketetapan hukum, wan nubuwah, dan kenabian. Fa in yakfur biha ulai, kalau seandainya ada, atau kalau seandainya ada yang kufur dengannya, dengan mereka para nabi dan rasul tadi itu, faqad wakkalna biha qauman, sungguh kami telah mempersiapkan sekelompok kaum pengganti mereka nanti. Laisu biha bikafirin, yang mereka orang-orang yang tidak kafir. Bayangkan. Jadi Allah telah mampu menggantikan umat yang semula kufur menjadi umat yang beriman, mampu. Paham ya? Cuman apa hikmah di balik penciptaan surga dan neraka, adanya orang kafir, ada orang mukmin? Kalau menakdirkan semua dapat hidayah, mampu enggak Allah Ta'ala? Mampu. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Apa artinya walau syi'na? Kalau seandainya kami mau, la'atayna kulla nafsin hudaha, kami berikan setiap orang itu hidayahnya. Semua dapat hidayah. Mampu Allah Ta'ala kalau cuman nakdirkan seperti itu. Tapi ingat, apa kata Allah Ta'ala? Walakin haqqal qawlu minni, tapi telah benar ucapanku. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, kami akan penuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Menunjukkan bahwasannya gak mungkin semua dapat hidayah. Allah Ta'ala takdirkan ada yang beriman, ada yang tidak, untuk sebagai penduduk surga dan penduduk neraka. Ketika surga sudah diisi penduduknya, neraka juga sudah diisi. Neraka yang kelihatannya mengerikan seperti itu bisa bicara, ya enggak? Nah, mengatakan halim tanakti, ditanya, halim tanakti, apa kamu sudah penuh? Kemudian nerakanya bilang apa? Halim mazid, apakah masih ada tambahan? Bayangkan kondisi keadaan yang mengerikan seperti itu. Tanya neraka yang menyala-nyala, ditanya, halim tanakti, apa kamu sudah penuh? Apa kata nerakanya? Halim mazid, apakah masih ada tambahan? Bayangkan. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya enggak mungkin Allah Ta'ala akan menakdirkan semua dapat hidayah. Ada di sana apa? Ujian, rintangan, halangan yang biar orang menempuh untuk mendapatkan hidayah tersebut. Paham ya? Kalau untuk menakdirkan dapat hidayah, bisa gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Tapi kan hikmah yang lainnya nanti tidak terwujudkan. Hikmah terciptakan neraka juga tidak ada tujuannya kalau seandainya semua dapat hidayah. Kan surga semua nanti. Ewah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-mufassiruna sabahumullah, penafsiran ayat yang ke-89. Ulaika al-anbiya'ul ladzina an'amna 'alaihim bil hidayah wan nubuwah humul ladzina atainahumul kitab. Mereka-mereka para nabi yang telah kami berikan nikmat atas mereka dengan petunjuk dan kenabian. Mereka itu adalah orang-orang yang kami telah berikan kitab kepada mereka. Zabur kepada nabi siapa? Zabur kepada nabi siapa? Daud alaihissalam. Taurat kepada nabi siapa? Ibrahim. Nama itu Ibrahim, itu bukan terus Ibrahim itu. Taurat diturunkan oleh nabi siapa? Isa. Allahul musta'an. Taurat turun kepada nabi siapa? Musa alaihissalam. Injil. Nabi Isa alaihissalam. Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibrahim apa? Suhuf Ibrahim dan Musa. Suhuf, ya kan? Suhuf Ibrahim dan Musa. Paham ya? Naam, Taurat kepada Musa alaihi salam. Naam. Nah, kata beliau di sini kita lihat penafsirannya tadi. Ka suhuf Ibrahim, seperti suhuf Ibrahim. Wa Taurat Musa, dan Taurat Musa. Wa Zabur Daud, dan Zabur Daud alaihi salam. Wal Injil Isa. Ya kan? Ini dihafal. Ya? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ma'ruf ya, dikenal dengan apa? Al-Kutub as-samawiyah, kitab-kitab yang turun dari langit. Semuanya ucapan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak boleh kita mengingkarinya. Na'am. Wa atainahum fahma hadhil kutub, dan kami berikan kepada mereka memahami kitab-kitab ini. Wa akhtarnahum li iblaghi wahyina, dan kami pilih mereka untuk menyampaikan wahyu kami. Fa in yadhhab ayyuhar rasul bi ayatin hadzal qur'an al kuffar min qaumik. Wahai rasul, kalau seandainya ada dari kalangan kufar yang menentang ayat-ayat ini, yaitu Al-Quran, dari kalangan kaummu, faqad waffaqna lil iman biha, sungguh kami telah berikan taufik untuk mengimani dengannya, wal qiyam bi huquqiha, dan juga untuk menegakkan, mengerjakan hak-hak yang ada dalamnya, kauman akharin. Enggak usah khawatir, digantikan kaum yang lain. Enggak usah merasa sedih kalau kaummu orang-orang kafir enggak mau beriman, nanti akan kami ciptakan orang-orang yang mau beriman. Paham ya? Ini menghibur, hiburan. Karena orang berdakwah itu enggak senikmat yang dibayangkan. Kadang-kala orang berdakwah bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Paham ya? Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Kan luar biasa. Paham ya? Enggak dibayangkan apa? Enggak seperti yang dibayangkan orang. Berarti banyak orangnya yang dapat hidayah. Tidak. Yang beriman sama beliau cuma beberapa orang saja. Anak-anaknya enggak mau. Istrinya juga enggak mau. Padahal berapa? 950 tahun, bayangkan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, bahkan apa? Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Enggak ada nabi yang enggak punya pengikut. Nabi benar. Kita bukan nabi, jangan sok gitu loh. Jangan sok harus dapat pengikut banyak. Nabi aja ada yang punya pengikut. Tapi apakah pernah dinukilkan para salaf mengatakan, "Oh, dakwahnya nabi ini gagal karena pengikutnya?" Enggak. Karena al-haq itu ukurannya bukan pengikut. Makanya kalau kita katakan kalau al-haq itu ukuran pengikut, orang-orang kan nuduh Nabi Nuh dakwahnya gagal. Ya enggak? Kenapa? Karena dakwah selama 950 tahun cuma beberapa orang yang ikut. Nabi Sipulan itu gagal dakwahnya, kenapa? Enggak ada pengikutnya. Nah. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ini disebutkan ini bagus sekali ya. Na'am barakallahu fikum. Kalau seandainya kaum wahai Muhammad, orang kufar di kaummu tidak menerima bahkan menentang, kami sudah memberikan sekelompok kaum yang lain mendapatkan taufik beriman dan menegakkan mengerjakan apa yang ada dalam Al-Quran. Ay al-muhajirin wal ansar, masya Allah, ini maksudnya. Kaum tersebut adalah kaum al-muhajirin wal ansar. Al-muhajirun siapa mereka itu? Orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Orang-orang ansar siapa mereka? Orang-orang penduduk asli Madinah yang menyambut hijrahnya orang-orang. Nah, barakallahu fikum, muhajirun tadi itu. Mana yang lebih afdal? Orang muhajirun atau orang ansar? Orang muhajirun. Kenapa kok lebih afdal? Lebih dulu masuk Islam? Alasan yang tepat. Kenapa orang muhajirun lebih afdal dari orang ansar? Jangan sebutkan dulu dua alasan. Jadi satu, dua alasan jadi satu. Hijrah dan ayo, masih ingat gak? Antum? Antum cuma? Lupa juga? Antum, Abdullah? Apa hijrah dan apa? An-Nusrah? Apa? Ayo, li'annahum jama'u bainal hijrah wa nusrah. Bainal hijrah wa nusrah. Kenapa lebih afdal? Karena mengumpulkan, menggabungkan antara hijrah dan nusrah menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar penduduk asli Madinah. Enggak hijrah mereka. Faham maksudnya ya? Nah, sebutan para ulama, kenapa orang-orang Muhajirun lebih afdal daripada orang Ansar? Karena orang-orang Muhajirun jama'u bainal hijrah wan nusrah, itu sudah hafal. Karena mereka mengumpulkan antara hijrah dan nusrah. Ini diingat-ingat ya. Alasan ini harus tahu ya, nanti tanya harus tahu. Kalau misalkan kira-kira keberatan, catat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kenapa lebih afdal? Karena mereka mengumpulkan antara menolong dan juga hijrah. Ikut hijrah bersama Rasulullah. Dalam Al-Quran juga sebutkan kan? Ya, wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Bukan ansar dulu, muhajirin dulu. Minal muhajirin ansar. Kenapa itu sebabnya nih? Mengumpulkan antara apa tadi? Hijrah dan nusrah, pertolongan, nolong Rasulullah dan juga hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lihat lagi. Mereka-mereka itu adalah muhajirul ansar wa atba'uhum, dan pengikut mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Laisu biha bikafirin, mereka bukan orang-orang kafir. Enggak usah khawatir, enggak usah sakit hati, tenangkan hatinya itu maksudnya. Ini masih menghibur Rasulullah itu loh ya. Kalau mereka orang-orang pada kafir, orang-orang pada kufur, tidak mau ikut dakwahmu, enggak usah khawatir. Kami sudah menyiapkan ada orang-orang yang diberikan taufik di, dari kalangan siapa tadi? Muhajir dan Ansar. Nah. Kemudian apa? Bal mu'minuna biha wa amiluna bima tadullu alaihi. Bahkan mereka beriman dengannya dan mereka beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh apa? Oleh na barakallahu fikum syariat Al-Qur'an dari itu. Yang terakhir, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, "Ulaika alladziina hadallahu fa bihudahi muqtadih. Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin." Masyaallah. Mereka-mereka adalah mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan petunjuk. Fa bihudahi muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka ikutlah petunjuknya. Petunjuk yang di dapat oleh para nabi dan rasul, ikutilah petunjuknya. Karena petunjuk mereka adalah apa? Al-Qur'an, kitab suci. Paham ya? Petunjuk mereka al-haq itu ikutilah al-haq. Ikuti jejaknya para nabi dan rasul. Apa di antaranya? Qul, katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak minta upah sedikit pun dalam dakwahku. Bayangkan ini. Inilah dakwah para nabi dan rasul. Paham ya? Dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Nah, bahwasan dakwahnya para nabi dan rasul itu tidak pernah minta upah. Minta upah beda dengan menerima pemberian. Minta upah itu dia enggak mau ngajar, enggak mau memberikan apa? Memberikan dakwah kalau enggak dikasih upah. Hati-hati. Ini dakwah para nabi nih. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Katakanlah, aku tidak minta pada kalian upah terhadap apa? Dakwahku. Disebutkan dalam ayat yang lain Allah telah menjelaskan dakwah nabi. Nah, barakallahu fikum Nabi Ishaq, Yaqub dan juga yang lainnya. Dakwah segenap para nabi rasul apa dakwah mereka? Qul la as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. La as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa rabbil 'alamin. Illa 'ala rabbil 'alamin. Artinya apa? Katakanlah aku tidak minta upah kepada kalian atas dakwahku sedikit pun, melainkan upahku ditanggung oleh Rabb semesta alam. Masya Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang berdakwah tanpa minta upah, mereka itulah orang-orang yang dengan petunjuk. Bayangkan. Paham ya? Nah, ini dalil berkaitan masalah apa? Untuk menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dan harga diri, yaitu dakwahnya para nabi dan rasul tidak minta-minta. Paham ya? Tidak minta upah atau yang semisalnya. Kita lihat lagi. In huwa illa dzikra lil alamin. Tidaklah semua tadi itu melainkan adalah apa? Dzikra, peringatan kepada alam semesta ini. Paham ya? Qala al-fasiruna tabahumullah, ulaikal anbiya al-madkurun, humul ladzina wafaqahumullah ta'ala lid-dinil haq. Mereka-mereka para nabi yang disebutkan, mereka adalah orang-orang yang Allah telah berikan taufik kepada mereka untuk menempuh jalan atau agama yang benar. Fattabi' hudahum ayyuhar rasul, ikutilah petunjuk mereka wahai rasul. Wasluk sabilahum, dan tempuhlah jalan mereka. Ya. Menempuh jalannya para nabi dan rasul itu berat. Menempuh jalannya al-haq itu berat, butuh perjuangan dan apa? Dan pengorbanan. Karena yang namanya kapal atau perahu itu tidak akan jalan di daratan yang tidak ada airnya. Paham ya? Kita ingin beruntung, ingin berhasil, paham ya? Harus sama melintas. Ingin nyebrangi suatu sungai yang besar, lautan dengan kapal, harus ada airnya situ. Perjuangan, pengorbanan. Sampai-sampai dipermisalkan dalam pantun apa? Pantun yang sangat bagus, siapa yang hafal itu? Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu ingin beruntung, tapi enggak mau menempuh jalannya. Dipermisalkan bagaikan apa? Perahu yang dia tidak akan bisa berjalan di atas daratan yang enggak ada airnya. Maksudnya, ingin beruntung kalau cuma berpangku tangan, ingin berhasil cuma berpangku tangan enggak bisa. Harus menempuh perjalanan, perjuangan. Ingin masuk surga ya harus menempuh apa? Jalan-jalan atau amalan yang bisa mengarahkan kepada surga gitu. Paham ya? Bukan berpangku tangan. Ini bagus sekali ya. Nah, kita lihat lagi. Qul lil musyrikin, katakanlah kepada orang-orang musyrikin, la atlub minkum ala tablighil Islam iwadan minad dunya. Masyaallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, aku enggak minta kepada kalian di dalam menyampaikan agama Islam upah sedikit pun dari perkara dunia. In ajriya ila Allah. Akan tapi upahku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang besar. Wa man Islam illa da'watun jami'in nas ila thariqil mustaqim, tidaklah Islam ini melainkan mendakwahkan kepada semua manusia kepada jalan yang lurus. Yang menerima alhamdulillah, yang belum menerima sabar, terus didoakan. Karena hidayah taufik tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghibur diri dalam masalah dakwah, ingat kisahnya Nabi siapa tadi? Nuh alaihi salam, 950 tahun. Kita enggak segitu usianya ya, tapi untuk menghibur. Ternyata ada nabi yang usianya panjang pun yang ikut sedikit itu loh. Paham ya? Berarti kita harus berjuang di situ. Paham ya? Berjuang bahwasanya apa? Kebenaran al-haq itu tidak diukur dengan pengikut, tapi diukur dengan orang itu mengenal agama yang benar dan mengikutinya dan mengamalkannya walaupun sedikit, kan gitu. Nah, kita lihat di sini. Wa tadhkirun lakum wa lakum man kana mislakum, dan sebagai peringatan untuk kalian dan untuk kalian orang yang semisal kalian. Mimman huwa muqimun ala batil, itu orang senantiasa di atas kebatilan, itu akan mendapatkan apa? Ancaman. La'allakum tatadhakkaruna bihi ma yanfa'ukum, semoga kalian bisa mengingat dengannya apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepada kalian. Kesimpulannya yang sudah kita selesaikan ini barakallahu fikum adalah mengenai gambaran dakwah para nabi dan rasul. Di antara mereka pertama mendakwakan tauhid. Yang kedua, dakwah mereka murni mengharapkan wajah Allah Ta'ala, bukan wajah manusia. Mentauhidkan Allah Ta'ala, dan juga apa? Menghancurkan kesyirikan, serta dakwah mereka tidak meminta upah atau imbalan dari manusia sedikit pun, tapi mereka menyandarkan upah dan ganjaran tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.